Oke, tadi ada bisik-bisik dari belakang. Ini spesial juga buat siapa masih request? Laskar Group ya. Tahu lagunya? Bapakku. Ibuku. Jadilah. Ibuku jadilah seksi. Mata gelapku bernyanyi. Thank you. Tchau.